Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-jawab al-kafi aw ad-dawa aw ad-da' wad-dawa'. Qala al-Bukhari fi sahihihi babu khawfil mu'mini min an yahbata 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab. Di sini perkataan Imam Bukhari dalam sahihnya, bab khawatirnya seorang mukmin jika gugur, jika amalannya menjadi gugur sementara dia tidak menyadarinya. Allahu musta'an. Amalannya gugur sementara dia tidak menyadarinya. Ya, sebagaimana di surat Al-Hujurat, antahbatu amalukum antum la tash'ur. Wa qala Ibrahimu At-Taymiyyu, ma 'aradtu qawli 'ala 'amali illa khashaitu atau khashitu an akuna mukadziba. Saya tidak bisa membandingkan antara perkataan saya dan amalan saya, kecuali melainkan saya khawatir menjadi seorang pendusta. Apa maksudnya, ikhwan? Kita kadang bicara bijak di kajian, apalagi dalam konteks dakwah, da'i. Atau mengklaim diri kita begini begitu ikhlas, baik, dan seterusnya. Tapi kalau kita hamparkan dan kita komparasikan dengan kenyataan amalan kita, maka amalan kita mendustakan perkataan kita. Itu maksudnya. Jadi para ulama ketika itu, Ibrahim At-Taymi diantaranya, saya enggak berani membanding-bandingkan antara ucapan saya dengan kelakuan saya. Karena khawatirnya saya menjadi seorang yang pendusta, yaitu kelakuan saya mendustakan omongan saya sendiri. Ya, ulama pun sampai begitu memikirkannya. Nah, sekarang kita yang awam itu kadang bilang, anak udah ikhlas, beneran anak ikhlas, ya gitu. Ya, beneran ikhlas. Seolah-olah benar dia itu ikhlas. Meyakinkan kepada orang bahwa saya dirinya ikhlas. Karena ikhlas itu tidak terucap sebenarnya. Ikhlas itu adalah suatu amalan yang diucapkan itu tidak layak. Justru dikhawatirkan mengucapkannya itu menunjukkan ketidakikhlasannya. Di antara bukti yang lembut ya terhadap kenyataan bahwasanya ikhlas itu tidak terucap adalah kalimat ikhlas itu sendiri. Tidak terlihat ikhlas itu. Keikhlasan bisa tidak terlihat, tapi harus terasa dan terrealisir dengan percontohan amal. Kalimat ikhlas la ilaha illallah. Tetapi kalimat ikhlas la ilaha illallah itu tidak membutuhkan bibir untuk bergerak sebenarnya. Oleh karena itu, bibir antum walaupun tidak bergerak, antum bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang bergerak apa? Di dalam. Yaitu lidah. La ilaha illallah. Tanpa harus bibir bergerak. Itu pertama. Kedua, rata-rata surat dalam Al-Quran, nama-nama suratnya itu bukan sebatas nama, melainkan nanti di dalam surat tersebut juga ada lafal dari nama surat tersebut. Al-Ma'un misalnya. Al-Kautsar. Az-Zalzalah. Dan seterusnya. Al-Baqarah. Ali Imran. An-Nisa. Al-Ma'idah. Al-An'am. Dan seterusnya. Al-Fatihah? Gak ada nama Al-Fatihah dalam surat tersebut. Tapi Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada lafal ikhlas atau akhlas atau ukhlisa. Iya, karena ikhlas itu kata para ulama tidak termaktub, tidak termantuk. Tidak termantuk, tidak ternutkan, tidak termaktub, tidak tertuliskan. Antum enggak perlu nulis saya ikhlas akhi, enggak perlu. Antum enggak perlu ngomong saya ikhlas akhi. Ya, tetapi cukuplah kepada Allah Ta'ala kalau antum ikhlas. Taib, kemudian waqala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, adraktu 30 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaqa ala nafsihi ma minhum ahadun yaqul innahu ala iman Jibril wa Mikail. Saya pernah bertemu 30 sahabat Nabi, semuanya takut jika kemunafikan menimpa diri mereka. Ma minhum ahadun yaqul, tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata bahwasanya dirinya bahwasanya imannya itu seperti imannya malaikat Jibril dan Mikail, enggak ada. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yuzkaru anil hasan ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Nah, ini yang perkataan Al-Hasan Basri. Tidaklah ada yang mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya melainkan dia mukmin. Dan tidaklah ada orang yang merasa aman dari kemunafikan melainkan dialah munafik. Ini perkataan siapa, ikhwan? Al-Hasan Al-Basri. Ya, jadi nanti kalau ditanya perkataan siapa, ini perkataan Al-Hasan Al-Basri. Ya, atau nanti kalau ceramah di keluarga atau apa, kamu bilang Al-Hasan Al-Basri mengatakan ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Kemunafikan itu tidaklah ada yang mengkhawatirkannya menimpa diri melainkan dia mukmin, dan tidaklah ada orang yang merasa aman dari kemunafikan melainkan dialah munafik. Gitu. Wa kana Umar ibn al-Khattab yaqulu li Hudzaifah anshuduka Allah. Umar bin Khattab berkata kepada Hudzaifah, karena Hudzaifah ini adalah sahabat yang dibeberkan oleh Rasulullah SAW asma al-munafiqin, nama-namanya orang munafik, siapa aja mereka. Ya, maka ketika Umar bin Khattab tahu bahwa si Hudzaifah diberitahu oleh Rasulullah SAW daftar nama orang-orang munafik di kalangan Madinah, maka kemudian Umar bergegas dan khawatir. Ansudukallah, saya bertanya kepada engkau atas nama Allah wahai Hudzaifah, hal sammani laka Rasulullah SAW ya'ni fil munafiqin, apakah Rasulullah SAW menyebut namaku di jajaran orang munafik? Umar bin Khattab salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga, sampai khawatir kalau misalnya dalam list yang disebutkan oleh Rasulullah ada nama dia Umar bin Khattab. Maka kata Hudzaifah, la wala uzakki ba'daka ahada, tidak, dan aku tidak akan memberitahukan kepada seorang pun setelah kamu, engkau wahai Umar. Kemudian fasami'tu syaikhana yaqul, yaitu saya pernah mendengar syaikh kami, yaitu siapa, gurunya Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, laisa muraduhu anni la ubarri ghayraka min an-nifaq bal al-murad la aftahu ala nafsi hadzal bab fa kullu man sa'alani hal sammani laka rasulullah fa uzakki. Nah, ini penting nih, ikhwan, ini poin yang penting. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membahas athar Umar bin Al-Khattab yang bertanya kepada Hudzaifah, ansudukallah, hal sammani laka Rasulullah SAW fil munafiqin, ya, ketika Umar bertanya, apakah saya disebut oleh Rasulullah SAW dalam jalan-jalan orang munafik, kata Hudzaifah, tidak. Poinnya sini, wala uzakki ba'daka ahada, saya tidak akan uzaki memberikan rekomendasi setelahmu seorang pun. Saya tidak akan mentazkiyah seorang pun setelahmu. Paham gak, ikhwan? Apa maksudnya mentazkiyah seorang pun setelahmu? Maka kata Syekhul Islam, laisa muraduhu anni la ubarri'u ghayraka minan nifaq. Bukan yang dimaksud di sini, bukan yang dimaksud aku tidak membebaskan atau tidak membersihkan selainmu dari kemunafikan. Aku tidak mau menyatakan bahwa selainmu tidak terlepas dari kemunafikan. Itu maksudnya Hudzaifah, aku tidak bermaksud bahwasanya engkau wahai Umar memang tidak munafik, sementara yang lain itu munafik. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi lafal wala uzakki ba'daka ahada. Wala uzakki ba'daka ahada kan ya, aku tidak akan mau merekomendasikan orang setelahmu wahai Umar. Maksudnya bukan wahai Umar kamu tuh orang yang recommended dan yang lain enggak, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah la aftahu ala nafsil bab. Saya enggak mau membuka pintu tersebut melalui diri saya. Enggak mau membuka pintu pertanyaan seperti ini lagi. Sehingga fakullu man sa'alani hal samani laka Rasulullah. Sehingga semua orang nanti akan bertanya padaku, pada Hudzaifah. Semua akan bertanya dengan pertanyaan serupa, karena semua para sahabat rata-rata apa? Khawatir dirinya terjerumus dalam kemunafikan tanpa sadar. Maka akan bertanya nih, Talha bertanya, Rasulullah nyebut nama saya enggak? Yang ini bertanya, Rasulullah nyebut nama saya enggak? Semua kan akhirnya apa? Fauzakihi, maka kemudian aku akan memberikan tazkiyah, rekomendasi pada semua orang. Faham sih maksudnya? Karena masalah tazkiyah kepada orang, membebaskan orang dari keburukan atau mencitrakan orang itu baik, itu enggak sembarangan. Dan ada sedikit cerita tentang pengalaman ana ikhwan dalam masalah tazkiyah ini. Ingat ya, kalau misalnya kita mau mendaftar ke kampus tertentu, itu kan harus ada surat sebenarnya rekomendasi. Ya, ada yang cukup mensyaratkan SKCK ada. Tapi kalau Libya, terlebih Madinah, itu ya nggak cukup dengan itu. Harus ada rekomendasi dari imma ahlul ilm, imma umara, yaitu penguasa. Ya, ada yang minta surat rekomendasi buat bupati untuk bisa masuk ke dalam kampus Libya atau Madinah. Di masa Anda mendaftar Libya dulu, Anda minta rekomendasi dari guru Anda, karena guru Anda tahu tentang Anda. Anda minta rekomendasi dari seorang ustaz yang sekarang sudah sepuh sekarang, Masya Allah. Beliau mau. Dan Anda pengen menambah, ayah Anda nyuruh, coba mau ustaz fulan, disebutkan ustaznya. Nama ustaz tersebut, datanglah Anda ke kantor ustaz fulan. Itu tahun 2006, pertengahan. Anda datang ke kantornya, ini salah satu yayasan besar di Indonesia, yayasan dakwah besar di Indonesia. Ayah datang ke kantornya dan ustaz tersebut memang temannya ayahana. Ya, usia ayahana di atas beliau. Maka kemudian antri, Anda masuk ke kantornya dan kemudian dia ngajak Anda bicara bahasa Arab. Madza turid ya akhi? Ana fulan bin fulan, ana urid an, dan seterusnya Anda sebutkan niatan Anda. Maka kemudian Anda diceramahin habis itu. Ana a'rifu, ana araftu abak. Abuka khair, disebutkan kebaikan ayahana. Lakin ana la a'rifuk. Fa kaifa uzakki ahadan la a'rifuh? Faham enggak, Pak? Bagaimana Anda bisa memberikan surat rekomendasi kepada orang yang Anda enggak kenal? Kan surat rekomendasi kan nanti tertera di dalamnya, ana araftu, ana mengetahui bahwasanya fulan ini adalah orang yang baik, yang ini, yang akhlaknya. Sementara ini ana la a'rifuk. Hadha awwal marra ana altaqi ma'ak, gitu. Ini pertama kali Anda bertemu dengan antum, gitu dia. Itu akhirnya apa? Anda pulang dengan kehampaan itu. Ditolak karena tazkiyah untuk. Dan memang ya memang ketika itu karena orang lagi butuh, kemudian digituin, itu kan hati rasanya gimana gitu. Ya. Tapi ya, ya udahlah gitu kan. Akhirnya Anda ke guru Anda, kemudian Anda minta tazkiyah beliau, dia guru Anda, benar-benar guru pesantren. Dan beliau kemudian memberikan dan Ana cerita, Ustaz ana ditolak sama Ustaz Fulan Fulan. Sombong banget, kata Ustaz ana gitu. Sombong banget. Tapi ketika ana kemudian mempelajari ilmu, mustalah hadis, mempelajari ini, justru Ustaz ini benar. Ustaz inilah benar. Ustaz, bukan Ustaz ana. Ustaz ana berhak untuk memberikan rekomendasi karena beliau kenal ana dekat itu. Itu enggak masalah. Tapi Ustaz yang menolak ana ini sahih. Karena emang beliau enggak kenal ana. Bahkan ana pun enggak kenal beliau sebenarnya tadinya. Dan beliau menolak ana itu sahih. Bahkan kalau beliau menerima ana berarti beliau kadzib. Ya kan? Makanya ini orang ahli ilmu itu. Ya. Itu 2006. Maka kemudian tahun 2018 ana mengajar di masjid yayasannya. Dan beliau menyambut ana. Dan beliau kayaknya enggak ingat bahwa ana itu orang yang ditolak sama beliau. Dan di beberapa kesempatan beliau hadir di majelis ana. Ini ustaz besar loh ini. Di majelis ana yang di yayasan beliau itu. Diam gitu beliau menyimak gitu. Ana pengen gitu suatu saat tuh ana mungkin. Ustaz. Ma'azil tatazakar amla ustaz. Masih ingat gak ustaz? Ana dulu yang ustaz tolak tazkiyah buat Lipia. Ana sekarang udah lulus Lipia ustaz. Ana jadi guru antum ustaz. Kayak gitu. Itulah ikhwan. Tapi ini ada pelajaran yang sahih yang perlu kita pahami baik-baik. Masalah tazkiyah itu juga akan ada tanggung jawabnya di akhirat. Tazkiyah di sini baik untuk masuk ke perkuliahan atau tazkiyah untuk menikah. Karena enggak boleh sembarangan seorang yang mau nikah mengatasnamakan ustadz tertentu agar dilancarkan pernikahannya. Paham enggak maksudnya? Boleh dia mengatakan dalam CV-nya, udah ngaji belum, ngaji sama siapa? Kalimat dia, kalimat orang ini dalam CV itu harus detail benar. Enggak boleh kalimat yang menunjukkan seolah-olah dia mulazamah sama Ustadz Fulan. Kalimat misalnya ngaji sama siapa? Kak ngaji bersama Ustadz misalnya, sebutlah Ustadz Syafiq misalnya. Sementara dia itu hanya hadir di kajian Tabligh Akbar beliau atau dengar online. Itu enggak boleh dibilang ngaji bareng. Dia bilanglah, ana menyimak kajiannya Ustadz Syafiq. Tuh, boleh. Kalimatnya benar. Tapi kalimat yang kemudian ana ngaji bersama Ustadz Syafiq atau menunjukkan seolah-olah bermula zaman dengannya, enggak boleh. Enggak boleh. Iya. Kalau misalnya antum misalnya Alwi misalnya, ngaji sama siapa? Ada ngaji bersama Ustaz Hasan? Ini boleh. Karena emang kita ngobrol ngaji benar langsung. Iya. Bahkan Anda menjadi budaknya, ya boleh. Iya. Itu hati-hati tuh ikhwan-ikhwan, apa, terutama akhwat ya. Mereka kadang-kadang kan untuk supaya lebih lancar, mereka sebut nama-nama Ustaz. Ya. Kalau bisa, kalimatnya cukup lah. Kajian apa yang siapa ustadz yang didengar boleh, ustadz yang saya dengar adalah ustadz Fulan Fulan, nah itu boleh. Tapi kalau misalnya ana ngaji bareng dengan ustadz atau ana ngaji bersama dengan ustadz, ana adalah muridnya ustadz Fulan, muridnya ustadz Fulan benar, orang ngaji online murid ana, iya benar, taib. Tetapi itu akan menjadi ambigu nanti, orang mengira oh ini muridnya ustadz Fulan berarti dia sering bertemu dengan ustadz Fulan, gitu. Seolah-olah ustadz Fulan itu orang merekomendasikannya gitu loh. Padahal boleh jadi Ustaz Fulan enggak kenal. Dan ini terjadi ikhwan ya. Pernah ada kasus kan? Siapa namanya tuh? Dinar-dinar itu tuh. Ya. Tinggal dirhamnya aja kita belum ketemu tuh. Ya. Hati-hati dengan namanya tazkiyah. Ya. Banyak tazkiyah yang bodong. Hati-hati. Ya, kemudian qultu, aku berkata, kata Ibnu Qayyim, wa qaribun min hadza qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam للذي سأله أن يدعو له أن يكون من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب سبقك بها عكاشة. Lihat di sini, dekat dengan ini, kata Ibnu Qayyim, mirip dengan ini perkataan Nabi SAW kepada orang yang meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan dia akan agar menjadi di antara 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi kata Rasulullah apa? Sebelumnya kan Ukasyah sudah bilang, anta minhum ya Ukasyah. Tapi ketika ada orang berikutnya kemudian dia bilang, ya Rasulullah, doakan saya Rasulullah termasuk orang yang di antara 70 ribu itu. Maka kata Rasulullah, sabaqaka bihka biha Ukasyah. Ukasyah telah melampauimu, dia duluan. Walam yarid anna Ukasyata wahdah ahakku bidzalika mimman adahu minas sahabah. Ini maksudnya bukan bahwasanya Ukasyah itu satu-satunya orang yang lebih berhak dan selainnya itu enggak berhak mendapatkan masuk surga tanpa hisab, bukan. Walakin law da'a lahu laqama akharu wa akharu wa fataha albab. Kalau misalnya Rasulullah SAW perlakukan sahabat-sahabat lain sama dengan Ukasyah, maka yang lain nanti akan datang lagi minta, ya Rasul, doakan saya supaya masuk 70 ribu orang termasuk surga tanpa hizab. Nanti yang lain begitu lagi, terbukalah pintu-pintu seperti ini. Wa rubbama qama man la yastahiqqu an yakuna minhum. Boleh jadi kemudian nanti bakal datang orang yang tidak berhak untuk masuk golongan 70 ribu ini. Fakana al imsaku aula, maka ditutup lebih baik. Wallahu a'lam. Begitu ikhwan, supaya orang-orang ini enggak merasa diri recommended, kemudian merasa aman dengan apa yang direkomendasikan. Iya. Yeah. Begitu. Ya. Yeah. Apa contohnya di kehidupan kita bersama ustaz-ustaz misalnya? Ya, yeah, ustaz merekomendasikan, kemudian ada bawa suara. Ya, yeah, ustaz merekomendasikan. Ah, contoh lain. Nah, ini ada apa, Nana? Endorse, ya. Ustaz mengendorse fulan, ya. Kalau misal sekali endorse, maksudnya ada request endorse gitu lah. Maksudnya Miftah antum punya produk, tolong endorse, ana endorse. Dan ana endorse ini orang-orang pada tahu kalau ana di request sama produsen ini ya, Miftah. Maka kira-kira produsen lain bakal ini enggak? Datang. Kemudian minta tolong saya. Beda halnya kalau misalnya memang ana inisiatif ana endorse gitu loh. Sekali-kali gitu. Iya. Dan itu pun juga jangan sering-sering. Nah, kenapa ditutup? Ya, kenapa ustaz enggak mau endorse? Bukan karena bakhil, bukan. Ya, ada juga karena bakhil kali ya. Tapi ini bukan karena bakhil. Karena kalau dibuka pintu ini, itu akan menurunkan murwah ustadz ini. Kemudian jadi ustadz endorse nanti lama-lama. Bukan ustadz Hasan lagi, ustadz endorse. Iya, endorse. Panggilannya ustadz Dor. Ya kan gak enak kan? Iya. Begitu, jadi tutup pintu-pintu seperti ini. Begitu juga misalnya, ustadz ini misalnya diminta namanya untuk tercantum dalam perumahan-perumahan syariah, ya, KPR-KPR syariah atau bisnis-bisnis yang menjadi solusi syariah lah gitu ya. Maka selayaknya ustadz ini tidak sembarangan untuk mau dicantumkan namanya di bisnis-bisnis mereka. Kenapa begitu? Karena ya antum tahu sendiri ya. Ya permainan orang-orang seperti ini. Walaupun hijrah ikhwan, hatta hijrah. Hijrah semata bahkan ikut dengan kajian-kajian ustaz belum cukup menjadi rekomendasi bahwasanya fulan-fulan ini memang benar muamalahnya. Belum cukup. Iya. Karena ini ada beberapa kasus mengatasnamakan bahwasanya dia dari sekolah muamalahnya ustadz ini atau ustadz ini sebagai pembinanya atau pembimbingnya dan seterusnya dari nama-nama ustadz ini. Ya kita sebagai orang awam, wah ini berarti kan dia dipantau dan diawasi oleh ustadz fulan, tapi ternyata enggak. Dan ternyata dalam muamalahnya luar biasa ngawurnya. Akhirnya siapa yang merugi? Ya ustadznya juga, nama ustadznya jelek ini. Padahal ustadznya enggak tahu apa-apa. Hal-hal seperti ini jangan sampai kita mentazkiyah orang-orang yang tidak layak, tidak berhak, tidak pantas mendapatkan tazkiyah. Justru yang ajaibnya, rata-rata murid terdekat para ustadz itu malu untuk ditazkiyah ustadznya. Beneran. Malu. Ya. Dan rata-rata yang mengklaim anak muridnya fulan, anak berguru pada Syekh Kibar, anak berguru pada Ustadz Kibar, itu rata-rata malah yang duduknya belakang. Karena yang duduk depan tuh rata-rata ya ustadz-ustadz juga gitu yang tawadhu. Itu, ya. Ya karena enggak dapat rekomendasi dari ustadznya, maka merekomendasikan dirinya bahwa saya adalah muridnya ustadz ini. Iya, gitu. Iya. Buktinya misalnya kayak antum yang mau saya dekat sama anak. Kan enggak enak juga kan antum mengklaim anak umurnya Ustaz Hasan loh. Enggak ngomong gitu kan. Ya, oh, paling minimal profil picture WhatsApp diganti HAJ gitu. Ya karena dia ada kepentingan dagang. Enggak masalah itu. Baik, sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad wa ala alihi.